بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa. Maka tentunya terkhusus kita sekarang sudah mau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekedar mengingatkan mimbab al-mudhakarah wa min bab at-tadhkir. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadisnya, atau dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam kana idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya laylatahu wa ayqadha ahlahu. Dahulu beliau alaihi salatu wassalam masuk di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka syadda mi'zarahu, mengencangkan mi'zarnya, sarungnya, yaitu makna tersebut beliau bersungguh-sungguh di malam-malam terakhir bulan Ramadan meninggalkan istrinya. Ya, nah, kemudian ahya lailatahu, yaitu menghidupkan malamnya. Kita tahu arti menghidupkan, yang namanya tidur itu kan kematian. An-naum akhul maut. Ya kan? Tidur itu ya saudaranya kematian. Makanya doa bangun tidur, doa sebelum tidur kan dengan kata-kata kematian. Bismillahilladzi au bismikallahumma amutu wa ahya. Ketika bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan seperti itu. Ya. Berarti sekarang di sini disebutkan oleh dalam hadis ini ahya lailatahu, menghidupkan. Berarti apa? Tidak tidur. Nah, maka sebisa mungkin seorang muslim dituntut untuk terkhusus di 10 malam terakhir ini memanfaatkan, memaksimalkan malam-malamnya ya untuk menghidupkan dengan ibadah, qiraatul Quran, qiyamul lail, menambah lagi bacaannya, diperpanjang dengan kalau memang tidak hafal Al-Qur'an, silakan membaca dengan mushaf dipegang ketika salat tarawih. Nah. Kemudian juga beliau aiqadha ahlahu, artinya jangan sampai egois. Walhamdulillah ada hikmahnya ketika kita dalam kondisi seperti ini. Tentunya kita mengetahui iktikaf disyariatkan hanya di masjid, sementara kita sekarang dalam kondisi wabah seperti ini kita mendengar dan taat kepada penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf, untuk kemudian sementara ini kita tidak ke masjid. Nah, berarti tidak ada iktikaf, ya. Tidak ada iktikaf. Kalau di rumah bagaimana iktikafnya? Lah, iktikaf yang syar'i ya di masjid. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bersungguh-sungguh Nah, makanya tadi aikadu ahlahu, karena kita di rumah, maka kita bisa saling membangunkan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Yang perlu kita ketahui bahwa i'tikaf hanya dilakukan di masjid, bukan berarti kemudian keutamaan Lailatul Qadar hanya didapat ketika seorang di masjid. Maka walaupun kita sekarang di rumah, namun untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini masih sangat terbuka, masih sangat memungkinkan. Karena dengan kita beribadah, melakukan qiraatul Quran, qiyamul lail, sholat yang lainnya di, dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita juga insya Allah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan lupa pula di hari-hari ini, silahkan yang ingin melakukan kunut, ya, kunut dilakukan kapan? Ada sebagian ulama berpendapat sepanjang tahun, ada sebagian ulama yang berpendapat di bulan Ramadan seluruhnya, ada yang mengatakan setengah bulan Ramadan yang kedua, artinya setelah pertengahan mulai malam 16 sampai terakhir, dan ini yang terakhir pendapat yang lebih rajih, walaupun mungkin di situ juga ada yang berpendapat Ramadan, namun kalaupun itu pendapat yang rajih, maka tetap lebih ditekankan untuk dilakukan kunut witir pada mulai malam 16, karena itu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau. Beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk memulai kunut witir pada malam 16. Nah, dilakukan setiap hari atau setiap malam tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi doa. Jangan lupa doanya. Kita kemarin mungkin sudah banyak mendapatkan poster atau faedah. Ya, ada doa-doa kunut witir, yaitu doa yang ma'ruf. Kita ketahui yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, cucu beliau, cucu Rasulullah SAW. Ya, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Kalau kita melakukan sholat tarawih berjamaah bersama keluarga atau yang lainnya, maka dhamirnya itu diganti. Kalau Allahumma hdini, itu kan ya Allah berilaku hidayah aku. Tapi kalau berjamaah, maka diganti Allahumma hdina. Ya Allah berilah kami hidayah. Ya, jadi hati-hati. Doa kunut witir itu yang ada dalam hadis itu dengan dhamir sendiri satu orang, aku, saya. Tapi ketika dilakukan berjamaah, maka yang sepatutnya, selayaknya, karena dia berdoa bukan untuk dirinya saja, karena ada makmum, maka dirubah dhamirnya sebagaimana disebut oleh para ulama menjadi kami atau kita. Ya, ini hati-hati. Ya, maka ketika salat berjamaah dengan keluarga tarawih, ketika witir di rakaat terakhir, ya. Nah, itu doanya dilakukan Allahumma hdina fiman hadait. Nah, wa'afina fiman afait, wa tawallana, bukan wa tawallani tapi wa tawallana fiman tawallait. Nah, wa barik lana fima ta'it. Nah, wa kina, ya, dan lindungilah kami, seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian kapan atau di kunut witir ini dilakukannya setelah ruku atau sebelum ruku? Datang sebuah hadis dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga dalam Al-Musnad lil Imam Ahmad, bahwa dahulu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam fil witr kana yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbika la'la wa fi thaniyah bi ayyuhal kafirun wa fi thalithah bi kul huwallahu ahad. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, wa kana yaqnut aw yaqnut qabla ruku'. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam, ini hadis ini kan tentang sifat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, kemudian ketiga membaca Kul huwallahu ahad. Kemudian disebutkan dan beliau melakukan kunut sebelum ruku. Ini dalam kunut witir, ya, dalam kunut witir. Nah, maka tempat dilakukannya kunut witir itu sebelum ruku. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang beliau melakukan kunut setelah ruku, ini terjadi pada kunut nazilah. Nah, ini lain lagi perkaranya, ya. Di situ ada dua kunut, ada kunut nazilah, ada kunut al-witr. Kalau kunut witr, itu dilakukan sebelum ruku. Nah, ya, dilakukan sebelum ruku. Kalau kunut nazilah, ini yang didatang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika apa itu? Terjadi peperangan, terjadi hal-hal yang lainnya. Itu kunutnya dilakukan setelah ruku. Namun bagaimana ketika kunut witir dilakukan ternyata setelah ruku, apakah boleh? Maka disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa fa'innana la nunkir hada, kami tidak mengingkari ini. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, karena telah datang dari para sahabat bahwa mereka melakukan kunut witir itu setelah ruku. Nah, tapi yang lebih afdal sebelum ruku, karena Rasulullah SAW melakukan sebelum ruku. Tapi kalau mau dilakukan setelah ruku, maka ini pun juga insyaallah tidak mengapa. Makanya sampai dalam bab dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari memberikan bab kunutul witr qabla ruku wa ba'dahu. Bab tentang kunut witir dilakukan sebelum ruku dan setelahnya. Ya, sehingga kunut witir wallahu a'lam bisawab, yang lebih afdal dilakukan sebelum ruku, tapi kalau mau dilakukan setelah ruku ini juga tidak masalah insyaallah. Kemudian di antara hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa, baik, sebelumnya kembali kepada permasalahan kunut. Apa kita mengangkat tangan ketika kunut? Iya. Ya, disyariatkan mengangkat tangan. Mengumpulkan kedua tangan, membuka telapak tangannya, dikumpulkan, ya, kira-kira sejajar dengan dada, ya, dibuka, menghadap ke atas tangannya. Kemudian amin untuk makmum, itu yang rajih. Diucapkan amin itu pada lafad-lafad yang di situ memang menunjukkan permohonan, permintaan, ya. Sedangkan lafad-lafad yang di situ menunjukkan sanjungan dan pujian bagi Allah, maka ini tidak perlu diaminkan. Nah, di sini kita pentingnya, yang namanya berdoa, itu kita memohon. Jangan sampai kita memohon kepada Allah, tapi tidak tahu kita apa yang kita ucapkan dalam permohonan kita. Karena kita sekedar hafal Arabnya, tapi tidak tahu maknanya. Nah, ya, ini sangat disayangkan. Makanya aneh ketika orang berdoa berjamaah, melakukan kunut berjamaah, terus imamnya hanya membaca doa dengan ucapan lafaz tadi itu, dhamir saya. Ya Allah, berilah saya hidayah. Ya Allah, barakailah apa yang kau berikan kepada saya. Lah ini makmumnya juga enggak didoain berarti. Nah, begitu juga dengan ini. Amin, amin. Itu kan artinya kan, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Nah, maka ketika kita berdoa Allahumma hdina fiman hadait, ini amin, iya jelas. Ya Allah, berilah kami hidayah. Amin. Wa'afina fiman afait, ya Allah, berilah kami kesehatan. Ya Allah, berilah kami keselamatan. Maka kita katakan amin. Kita meminta untuk diberi afiah. Nah, ya Allah, tolonglah kami. Nah, tawallana fiman tawallait. Nah, ya kita mohon ya, meminta untuk pertolongan. Seperti itu. Ya, minta perlindungan juga dari kejelekan, apa yang Allah takdirkan. Tapi setelah itu apa doanya? Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sungguhnya Engkau lah yang memutuskan perkara dan tidak ada sesuatu pun yang mempengaruhi keputusan Engkau atau Engkau menjadi keputusan orang lain. Nah, ini sudah bukan doa. Ini pujian, ini sanjungan. Seperti itu. Wa la ya'izzu man walait, dan tidak ada orang yang mulia kalau wala ya'izzu man adait. Tidak ada yang mulia apabila orang tersebut engkau musuhi. Ini juga bukan doa permohonan. Ya. Seperti itu. Tabarakta rabbana wa ta'alait, ya Allah maha suci engkau, maha tinggi engkau. Ini juga bukan doa. Ini pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amin itu pada tempat-tempat yang memang di situ ada permohonan. Nah, kemudian juga yang terkait dengan kunut witir ini, hati-hati. Ya, ini doa. Nah, disebut oleh banyak ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan Syekh Mukbil dan yang lainnya. Termasuk dari kesalahan melakukan doa kunut witir ketika doa kunut witir ini dibuat taghanni seperti Al-Qur'an. Tahu ya taghanni seperti Al-Qur'an ya, dibuat bernada membaguskan. Kalau Al-Qur'an kan memang dituntut kita untuk membaguskan suara, membaguskan bacaan. Ya, dalam Al-Qur'an Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kunut ini doa, maka jangan dibuat bernada, dibaguskan. Loh, saat itu para a'imah masjid di masjid-masjid di manalah melagukan atau menjadikan itu bernada. Ya, kita kan ahlu sunnah, patokan kita ini kan dalil, bukan orang patokannya. Ya. Sementara tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membaca doa kunut witir ya dengan dinadakan atau dilagukan seperti Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, maka termasuk kesalahan ketika membaca doa kunut witir seperti ini misalnya. Ya. Allahumma ihdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Misal, ini salah. Jangan seperti itu. Nah, ini doa ini, bukan baca Al-Qur'an. Nah, bagaimana terus membacanya? Sudah doa biasa. Imam ketika membaca, ya, ikhwan menjadi imam di antara keluarganya, anak-anaknya, baca biasa aja. Allahumma ihdina fi man hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Seperti itu, jangan dinadakan, jangan dibaguskan seperti kita membaca Al-Qur'an. Baik, kemudian yang berikutnya. Bagaimana hukum muntah? Apakah muntah ini membatalkan puasa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan muntah apabila tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Namun apabila disengaja, puasanya batal. Sebagian ulama menyebutkan bahwa muntah dengan berbagai bentuknya, entah sengaja atau tidak, ini tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Nah, lantas mana yang rajih? Yang rajih itu sekarang hal ini sebetulnya berputar pada sebuah permasalahan atau pembahasan terkait dengan keabsahan sebuah hadis. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Majah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'a fil qai fa laisa alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Nah, atau dalam riwayat yang disebutkan, "Faman istaqa'a fa alaihi al-qada." Nah, hadis ini barang siapa yang dia keluar muntah tanpa dia ada keinginan muntah, artinya dia tidak menyengaja untuk muntah, maka tidak ada qada baginya. Artinya apa? Puasanya tetap sah. Silakan lanjutkan puasanya. Nah, adapun apabila man istaqa'a, ini lafaz istaqa'a menunjukkan ada unsur menyengaja, mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya, yaitu memuntahkan. Maka disebutkan fa'alaihil qada. Dalam riwayat yang lain sebutkan falyaqdi, maka hendaknya dia mengqada. Nah, wajib bagi dia untuk mengqada. Hadis ini sahihkan oleh sebagian ulama. Ya. Nah, di antaranya Syekh Al-Albani dan juga sebelumnya Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Namun wallahu a'lam bissawab, yang rajih hadis ini hadis yang dhaif, karena di situ ada illah dalam hadis ini. Ya. Dan yang mendhaifkan hadis ini dari para ulama mutaqaddimin banyak. Di antaranya Al-Imam Ahmad wal Imam Al-Bukhari. Nah, dan juga Al-Imam Abu Daud sendiri. Seperti itu. Wat-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Nah. Dan di zaman sekarang, termasuk yang mendhaifkan hadis ini adalah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ya. Sehingga, wallahu a'lam bisawab, yang lebih rajih hadis ini dhaif. Kalau sudah dhaif berarti tidak bisa dipakai sebagai landasan hukum. Nah, sehingga hadis ini teranggap tidak ada. Berarti hukum yang ada dalam situ juga tidak teranggap. Lantas bagaimana muntah? Ya sudah, kembali kepada hukum asal, ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa pembatal-pembatal puasa itu hanya makan, minum dan yang menduduki kedudukannya, dan juga jima atau mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ada yang selainnya ya sudah selesai, tidak membatalkan wudu. Di antaranya muntah walaupun sengaja, seperti itu. Ya, sehingga mendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga diperkuat asar dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Lihatnya sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Ya, beliau dahulu mengatakan, ma dakhal, apa-apa yang masuk wala ma kharaj, dan bukan yang keluar. Artinya yang membatalkan itu apa-apa yang masuk saja dari mulut, seperti itu. Adapun yang keluar maka tidak membatalkan. Sehingga wallahu alam bisawab. Misal, ya memang kalau kita enggak ada kebutuhan, ngapain muntah sengaja? Ini kan kurang kerjaan ya. Tapi terkadang pada kondisi-kondisi tertentu ya, kita butuh untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita. Dan muntah ini kan sebenarnya salah satu metode untuk pengobatan juga. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu ya. Muntah ini salah satu metode pengobatan. Seperti itu. Sehingga ketika memang kita butuh ya, kalau bisa ditahan-tahan, tapi kalau memang butuh untuk memuntahkan ya, butuh untuk memuntahkan, maka insyaallah silahkan, dan puasanya tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga untuk bersiwak, di antara hukum-hukum puasa yang mungkin terluput dari kita, bagaimana bersiwak ketika kita dalam kondisi puasa? Enggak ada masalah. Entah pakai sikat gigi ataupun pakai siwak. Nah, dan tetap disyariatkan, disunahkan ya, ketika mau sholat, ketika mau wudu, entah kondisi puasa atau tidak. Yang penting hati-hati saja kalau memakai sikatannya ini memakai pasta gigi ya, ini yang hati-hati. Boleh tapi berhati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam mulut ya sesuatu dari pasta gigi tersebut. Nah. Taib, insyaallah kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. Makana minas sawab fa minallahi wahdah, wa makana minal khata fa minni wa minasyaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.